Saat malam sungguh sepi, ku terduduk angan melayang. Andai saja yang dia rasa sama dengan yang ku rasakan. Aku takut, sungguh takut, ini hanya GR ku saja. Kunang-kunang tolong aku, tolong jaga pujaan hati yang kini entah dimana aku merindu padanya. Setiap pagi